Gra Bisnis, dalam banyak seminar saya yang terakhir tentang inovasi, saya selalu mengutamakan bahwa ruang kita atau tempat kita bekerja atau lingkungan kita itu mempunyai faktor tinggi dalam membuat kita menjadi lebih efektif, lebih kreatif, atau lebih baik dalam memimpin perusahaan kita. Nah, dalam kapasitas kita masih bisa merubah, dalam kapasitas masih kita boleh mengatur, maka ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ruang, meja, dan tempat kerja kita. Kalau Anda boleh mengatur sendiri, maka buatlah senyaman mungkin, tapi masih terasa bahwa itu adalah formal. Karena kalau terlalu nyaman juga tidak baik, tapi harus senyaman mungkin membuat Anda merasa enak duduk di situ, dan membuat Anda merasa kalau nganggur pun saya mau duduk di sana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pakaian. Berpakaianlah senikmat mungkin, tapi kalau Anda tipenya adalah orang yang suka perlente, berpakaian bagus, silahkan. Kalau Anda suka memakai jas, boleh juga. Tapi kalau Anda seperti saya, suka pakaian yang rileks, pakai sandal, kalau memang masih diizinkan, nah ini penting kata masih diizinkan ini ya, dan sesuai dengan lingkungan kerja Anda, maka berpakaianlah yang nyaman. Yang ketiga, berpikiranlah secara positif. Selalu ketika datang, kita melihat semua kehidupan dan pekerjaan kita dengan kacamata yang baik, dengan cara pandang yang positif. Ya. Teman kita tersenyum, jangan dikira mengejek, tapi anggaplah mereka sedang bersahabat atau mengajak Anda bersahabat. Dan yang keempat, buatlah persahabatan atau network yang nikmat dan nyaman dengan orang-orang sekeliling Anda. Jangan bermusuhan, bersahabatlah dengan mereka. Carilah teman-teman yang sehati dan sepandangan, dan bersahabatlah dengan mereka. Yang kelima, terimalah bahwa kita ini berbeda. Jadi jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jadi jangan membandingkan, wah orang itu bekerjanya lebih malas kok hasilnya lebih banyak. Orang itu sekolahnya tidak sebagus saya, tapi kok dia mendapatkan gaji lebih, dan seterusnya. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat Anda lebih frustasi. Menerima bahwa setiap manusia adalah berbeda, setiap orang punya tugas, kewajiban, kemampuan, dan individualisasinya sendiri-sendiri. Dan yang keenam, rencanakan hari-hari nikmat Anda. Kalau Anda ingin minggu melakukan vacation, pergi bermain, rencanakan dulu sebelumnya. Jangan mendadak, karena dengan merencanakan hari nikmat kita, merencanakan liburan kita, maka kita pada saat merencanakan pun menikmati hal itu. Jadi kita bisa menikmati hal itu lebih panjang daripada kalau kita mendadak saja untuk menikmati liburan atau hari-hari bahagia kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah fokus pada tugas kita. Karena Anda punya tugas, Anda punya pekerjaan. Fokuslah dan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau meng-add saya pada Facebook Anda, Tanah Disantoso. Terima kasih, sukses untuk Anda.